الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وَمَنْ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kesempatan yang mulia. Masih kita membaca insyaallah dan juga mengkaji satu kitab yang berjudul Umdatu Talib Bimailil Ma'arif. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mengetahui yang berkaitan dengan pengantar, ya, berkaitan dengan pengantar mazhab Hambali ini, ya, mazhab Hambali. Kita sudah mengetahui hal tersebut pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini, ya, kita akan sedikit mengulas berkaitan dengan biografi Al-Imam Al-Buhuti dan juga berkaitan dengan kitab Umdatul Talib ini. Ya, lalu kita masuk ke Muqaddimah Al-Mu'alif Rahimahullah. Sebelum kita mulai bahwa pengajian kita, pengajian fikih ini, yang akan kita batasi, bukan dibatasi berkaitan dengan waktunya, enggak ya. Tapi kita batasi berkaitan dengan pembahasannya. Artinya, setiap kali pembahasan, ya, kita cukup satu pasal saja. Ya, mukadimah selesai, kemudian pertemuan berikutnya lanjut kepada pasal berikutnya, terus begitu. Jadi pertemuan kita terikatnya adalah terkait dengan pembahasan per pasal. Bukan pembahasan sekali pertemuan satu jam, atau satu kali pertemuan satu dua jam, enggak ya. Jadi per pasal saja. Nanti per pasal berapa menit? Katakanlah 30 menit, atau 20 menit, atau 40 menit, ya kita selesai. Begitu ya. Kenapa kok kayak begitu? Ya, agar memudahkan, terutama buat saya pribadi. Untuk memudahkan, terutama buat saya. Dan juga memudahkan buat teman-teman. Jadi setiap kali selesai satu pembahasan, ya lebih mudah seperti itu. Tidak berjam-jam, enggak ya. Kalau berjam-jam itu konsentrasi kita sudah hilang biasanya. Kita dalam belajar, kalau dalam ilmu pendidikan itu, kita hanya mampu konsentrasi 30 menit. Selebihnya udah buyar, udah kemana-mana. Apalagi kalau ngaji online, ada yang selonjoran lah, ada yang sambil makan lah, ada yang macam-macam pokoknya. Ya. Jadi dalam rangka untuk konsentrasi penuh, kita mencukupkan diri pada pembahasan tiap pasal. Kalau 30 menit selesai, ya selesai. 20 menit selesai, ya sudah selesai. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan, ya, nanti pertanyaannya bisa via WA aja ya. Via WA, nah nanti Anda jawab. Begitu, jangan via online lagi. Ya. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam membahas kitab fikih ini, Umdatul Talib ini, torekoh atau metode yang Anda sampaikan adalah berusaha untuk menerjemahkan kalimatnya, kemudian nanti menyebutkan dalil-dalilnya ataupun ta'lil-ta'lilnya, alasan-alasannya, dan ketika dibutuhkan untuk menyebutkan adanya khilaf, maka Anda sebutkan. Ya. Kalau ternyata enggak dibutuhkan, ya sudah enggak. Dan antum jangan meminta ini yang rajih yang mana, begitu ya. Seperti itu. Jadi ketika dibutuhkan, Anda sebutkan pendapat para ulama kalau dibutuhkan. Adapun thariqah dalam pembahasannya adalah, ya Anda sebutkan dulu gambaran, ya, tasawur masalah yang ada dalam kitab. Kemudian Anda menyebutkan pendapat yang mu'tamadnya apa, lalu biasanya akan Anda sebutkan pendapat yang kedua dalam mazhab. Yang biasanya pendapat kedua itu adalah pendapat yang Anda pilih. Yang Anda pilih. ikhwata liman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsung saja masuk. Mohon maaf ini kalau ternyata pada ngos-ngosan karena baru datang. Yang pertama berkaitan dengan biografi penulis kitab. Ya, beliau adalah gelarnya ya adalah Zainuddin. Beliau adalah Zainuddin. Kemudian kunyahnya adalah Abu As-Sa'adat. Ya, gelarnya Zainuddin. Ya, kunyahnya adalah Abu As-Sa'adat. Nama beliau adalah Mansur bin Yunus bin Salahuddin bin Hasan bin Ahmad bin Ali bin Idris Al-Buhuti Al-Hambali. Al-Buhuti, ya, Buhut itu adalah salah satu kota atau salah satu wilayah desa yang ada di Mesir. Ya, jadi beliau ini adalah termasuk dari Hanabilah ulama Hambali dari Mesir. Ya. Nanti akan ketahuan bedanya. Ini akan ketahuan bedanya penulisan ibarat yang ditulis oleh beliau, ulama Mesir, dengan para ulama Hanabilah lain yang terutama dari Damaskus. Ini terutama dari Damaskus. Itu nanti kita akan baca yang berkaitan dengan ukuran dua kulah itu berapa. Beliau di sini nanti akan menyebutkan ukuran dua kulahnya berdasarkan ritelnya ritel Mesir. Ya, ritelnya berdasarkan ritel ritel Mesir. Adapun kalau kita baca Akhsar, Mutakhsarat, kemudian Bidayat, Bidayatul Abid, maupun karangan-karangan para ulama yang dari Damaskus, mereka akan menyebutkan ritelnya adalah ritel Damaskus. Tapi kalau para ulama yang dia hidupnya dari di Mesir, ya mereka akan menyebutkan ritelnya ritel berdasarkan ukuran Mesir. Terus mana yang kita pakai? Berdasarkan ritel Mesir atau Damaskus? Yang kita pakai adalah ritelnya ritel Irak, ritel Baghdad. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hidup di Baghdad. Itu nanti akan kita singgung. Al-Buhuti adalah suatu wilayah yang ada di Mesir. Ya. Kemudian Al-Hambali itu adalah mazhab beliau. Ya, dan Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti ini adalah salah satu Syekhul Hanabilah di Mesir pada zamannya. Beliau lahir di tahun 1000 Hijriah dan beliau wafat tahun 1051 Hijriah di Mesir. Ya. Lahirnya tahun 1000 Hijriah dan wafatnya tahun 1051 Hijriah. Kemudian di antara guru-guru beliau, ya, yang pertama adalah Syekh Abdurrahman bin Yusuf bin Ali Al-Buhuti. Ya. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mardawi. Dan yang ketiga adalah Syekh Yahya bin Musa bin Ahmad Al-Hajjawi. Yang dimana ini adalah anak dari penulis kitab Al-Iqna dan juga Zadul Mustaqni. Adapun di antara murid-murid beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Buhuti, ya, putra bibi beliau. Kemudian yang kedua adalah Syekh Abdullah bin Abdul Wahab bin Musyrif An-Najdi, ya, dari wilayah Najd. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Yusuf bin Yahya bin Mar'i bin Yusuf Al-Karmi. Yang ini adalah merupakan cucu Syekh Mar'i Al-Karmi, ya, penulis kitab Al-Ghoyah dan juga Dalilut Talib. kemudian ya, para ulama memiliki pujian kepada beliau. Kata Al-Muhibbi, beliau mengatakan, ya, Al-Buhuti, maksudnya adalah Mansur bin Yunus Al-Buhuti, adalah Syekhul Hanabilah di Mesir. Ya, seorang yang alim lagi mengamalkan ilmunya. Kemudian kata Syekh Ibrahim Al-Aufi, menyebut Syekh Mansur Al-Buhuti itu adalah sebagai Al-Syekh Al-Alamah Al-Mahir Al-Bahr Al-Zahid Al-Wali Syekh Mansur Al-Buhuti Al-Hanbali. Ya, ini Masya Allah. Sebutannya, ya, sebutan bagi beliau. Kemudian kata Ibnu Hamid An-Najdi, ya, Al-Buhuti, Mansur bin Yunus Al-Buhuti adalah orang yang menguatkan mazhab ini, ya, dan beliau adalah penulisnya, dan beliau menetapkan kaedah-kaedah mazhab dan juga menetapkan kurikulumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas beliau dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, ini testimoni ya dari para ulama berkaitan dengan keadaan Syekh Al-Alamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah taala. Kemudian di antara karya tulis beliau yaitu banyak sekali. Di antaranya adalah ada Hasyiah atas Muntaha Al-Iradat. Ya. Kemudian ada juga Hasyiah atas Al-Iqna. Kemudian ada juga yang fenomenal yaitu Ar-Radul Murbi Syarah Zadul Mustaqni. Yang dimana ini dipelajari ketika sudah sampai level yang kelima ya, atau yang ke ya yang kelima. Kemudian yang keempat ada Kashful Kina dan Matnil Iqna. Ini termasuk dari syarah yang panjang ya terkait dengan syarah atas kitab Al-Iqna ini. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa Kashful Kina dan Matnil Iqna ini adalah saku jagatnya mazhab. Ya sampai-sampai begitu. Maksudnya apa saku jagatnya mazhab? Mau cari apa aja itu ada begitu kira-kira ya di Kashful Kina ini. Karena saking luasnya pembahasan yang beliau Syekh Al-Buhuti Mansur Al-Buhuti bahas di Kashful Kina ya. Sehingga disebutkan sebagai kitab yang apa namanya? Saku jagatnya mazhab. Ya, saku jagatnya mazhab. Kemudian ada juga apa namanya karya beliau Al-Minhu Syafiat bi Syahril Mufradat. Ini adalah kitab tentang syarah mufradat yang ada di Hanabilah. Apa itu mufradat? Nanti ketika kita baca atau kita pelajari ya, bunyi-bunyi demikian dengan saya ketika membahas kitab ini, dia akan sebutkan dalam suatu permasalahan ini adalah mufradat. Ini adalah mufradat, ini adalah mufradat. Maksud dari mufradat di situ adalah pendapat yang hanya dimiliki oleh mazhab Hambali. Adapun mazhab-mazhab maupun ulama-ulama lainnya tidak memiliki pendapat itu. Nah, Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah membuat syarah yang berkaitan dengan mufradat-mufradat ini. Ya, berkaitan dengan mufradat-mufradat ini. Apa saja mufradat-mufradat yang ada dalam mazhab Hambali, terutama berkaitan dengan masail fikhiyah itu nanti seiring berjalannya kita baca dan kita mengkaji kitab-kitab dalam matan fikih Hambali akan mengetahui pembahasan ini adalah mufradat berbeda dengan jumhur ulama dan seterusnya. Kemudian yang ke-6 berikutnya di antara karya tulisnya adalah Daqa'iq Ulumuha fi Syarhil Muntaha yang biasa dikenal dengan kitab Syarhul Muntaha gitu ya. Ini juga kitab yang bagus ya, yang berkaitan dengan syarah atas matan Al-Muntaha Al-Iradat. Ini adalah kitab syarah yang level tinggi ya atau level yang udah apa namanya di atas begitu. Kemudian ada juga Nasihatun Nasik di Bayan Ahkam Al-Manasik tentang manasik ya tentang haji dan umrah. Dan yang terakhir ya, yang ditulis sebelum beliau wafat adalah Umdatul Thalib li Nailil Ma'arif. Nah, ini adalah kitab Umdatul Thalib bin Nailil Ma'arif. Kalau kita terjemahin secara gampang, kira-kira terjemahannya apa? Umdatul Thalib bin Nailil Ma'arif. Sandaran, ya. Sandaran penuntut ilmu. Sandaran penuntut ilmu untuk mencapai hajat. Ya, sandaran penuntut ilmu untuk mencapai hajatnya. Kurang lebih maknanya begitu. Kalau ternyata salah, tolong diluruskan. Ini berkaitan dengan biografi beliau ya. Nah, sekarang berkaitan dengan apa namanya kitab ini ya, berkaitan dengan kitab Umdatut Thalib ini. Bahwa kitab Umdatut Thalib ini adalah kitab yang ditulis sebelum beliau wafat ya, 7 bulan sebelum beliau rahimahullah taala wafat. Sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab fikih terutama di dalam mazhab Hambali ya, secara umum bahwa kitab fikih itu tersusun di atas 4 rubu'. Rubu' itu 4 bagian. Yang pertama ada rubu' ibadah, ya rubu' ibadat, kemudian rubu' muamalat, kemudian rubu' munakahat, Dan yang keempat adalah rubu'u al-jinayat, ya. Itu. Jadi empat bagian pun demikian dengan umdatul talib ini, ya. Yang saya jadikan pegangan adalah terbitan dari Asfar, cetakan yang ketiga tahun 2012, ya, ini. Bahwa Umdatul Thalib yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti ini itu punya keistimewaan. Disebutkan di sini oleh Syekh Dr. Mutlak bin Jasir Al-Jasir Hafizullah dalam mukadimah tahqiq beliau, bahwa kata beliau kitab ini termasuk dari fikih yang ringkasnya. Masuk fikih yang ringkas dalam mazhab Hambali. Sampai-sampai Al-Imam Syekh Abdul Qadir bin Badran rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwa kitab yang ringkas ini karya Syekh Mansur Al-Buhuti yang diperuntukkan bagi para pemula. Kemudian keistimewaan yang kedua dari kitab ini adalah berkaitan dengan kedudukan penulis, yaitu Syekh Mansur Al-Buhuti yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam mazhab, yaitu Syekhul Mazhab di zamannya, dan juga beliau adalah muhaqqiq mazhab. Yang ketiga, bahwa kitab ini adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh beliau. Ya, jarak antara penulisan kitab ini dengan wafatnya beliau hanya 7 bulan saja. Ya, jadi seakan-akan ini adalah kitab intisari dari seluruh pemikiran-pemikiran beliau berkaitan dengan fikih mazhab Hambali. Dan Syekh telah merampungkan kitab ini di bulan Syawal tahun 1050 Hijriah. Kemudian beliau meninggal bulan Rabiul Tsani tahun 1051 Hijriah. Ya. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah Syekh menulis kitab ini setelah beliau menyelesaikan syarah-syarah kitab mazhab Hambali yang muktamad. Seperti Al-Iqna, ya, syarah atas Al-Iqna. Beliau enggak hanya mensyarah tapi punya hasiahnya juga. Kemudian syarah Al-Muntaha dan juga hasiahnya. Kemudian syarah Nazam, Nazmul Mufradat, dan juga syarah Zadul Mustaqni. Kemudian baru beliau menulis kitab ini. Maka kitab ini menjadi ringkasan, ya, atas pemahaman beliau, penelitian beliau, dan juga eksperimen beliau yang panjang dalam mazhab Hambali. Jadilah kitab ini kitab yang bagus, seperti mutiara dan permata yang murni dalam mazhab Hambali. Kemudian, yang termasuk dari keistimewaan kitab ini adalah perhatiannya para ulama terhadap matan ini. Yang dimana mereka membaca, ya, kemudian mereka menjelaskan, mereka mempelajari, dan juga menelitinya. Di antara para ulama yang melakukan demikian adalah seperti Syekh Utsman bin Muhammad Ar-Ruhaibani yang telah membacakannya, ya, disertai syarah atas kitab ini oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di kitab beliau Al-Mufassal, ya, telah memasukkan kitab Umdatul Thalib ini sebagai salah satu kitab yang muktamad dalam mazhab Hambali. Dan yang termasuk keistimewaan dari kitab ini adalah bahwa kitab ini ditulis menggunakan istilah yang mudah dan juga istilah yang jelas. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir bin Badran rahimahullah beliau mengatakan sepatutnya bagi para muallim yang mengajarkan fikih untuk para pemula membacakan matan kitab Akhsar al-Mukhtasarat atau Al-Umdah karya Syekh Mansur jika dia adalah seorang Hambali. Jadi bagi para guru atau para muallim, ya, yang di mana dia akan mengajarkan fikih dalam mazhab Hambali, maka tidaknya memilih apakah itu mengajarkan Akhsar al-Mukhtasarat ataukah mengajarkan Al-Umdah. Ya, baik. Lalu syarah atas kitab Al-Umdah ini, Umdatul Thalib ini itu banyak. Tapi setahu saya yang sudah dicetak itu adalah Hidayatul Raqib. Yang sudah dicetak adalah Hidayatul Raqib. yang udah dicetak itu Hidayatul Raghib ya, di Syarhi Umdatul Thalib li Nailil Ma'arif, karya Syekh Utsman An-Najdi. Ya, ini yang udah dicetak. Adapun karya ulama kontemporer, wallah alam ya, saya belum tahu ada kitab yang udah dicetak, tapi rata-rata para ulama kontemporer mereka sudah membahasnya atau sudah mensyarahnya melalui video-video mereka ya, bernabit-bernabit mereka, seperti Syekh Mutlak Al-Jasir, kemudian seperti Syekh Muhammad Bajabir, dan juga Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahumullah ta'ala ya. Itu bisa antum cari sendiri di internet syarah-syarahnya beliau-beliau tersebut, syarah terhadap Umdatul Thalib. Alhamdulillah. Adapun kalau ana secara pribadi untuk syarah tersebut mengikuti syarah yang dari Syekh Muhammad Bajabir dan juga Syekh Khalid Al-Musyaiti. Yukhat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu yang berkaitan dengan biografi penulis dan juga yang berkaitan dengan kitab ini. Jadi kitab Umdatul Thalib ya, terdiri atas empat rubu' ibadat ya, kemudian rubu' mu'amalat, kemudian rubu' munakahat, dan yang terakhir adalah rubu' jinayat. Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsung masuk saja pada mukaddimah beliau di halaman, katakan ana halaman 47 ya. Bagi antum yang di PDF silakan bisa menyesuaikannya. Bentar ana buka dulu. Halaman 47. Sama ya, yang di PDF juga halaman 47. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidayna wa lil muslimin amin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Di sini al-mu'allif rahimahullah ta'ala memulai ya kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih terhadap seluruh makhluk dan yang Maha Pengasih terhadap kaum mukminin. Yang dimana al-mu'allif mengawali kitabnya dengan basmalah dalam rangka untuk mengikuti ya penulisan yang ada dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau mengawali surat menyuratnya dengan basmalah ya. Bagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab awal turunnya wahyu ya, bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Hiraqla azimur Rum salamun ala manittaba'al huda, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dari Muhammad ya hamba Allah dan rasulnya kepada penguasa negeri Rum Heraklius ya, salamun ala manit tabal hina, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Adapun hadis qauliyahnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la tubda'u la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim ya, fi bismillahirrahmanirrahim wa huwa afta ya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengannya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut adalah sia-sia ya, atau afta di sini maksudnya adalah terputus, maksudnya berkurangnya barokah. Berkurangnya barokah. Ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun lafaz jalalullah itu adalah salah satu dari nama Allah yang khusus untuk Allah, yang artinya adalah zat yang disembah dengan rasa cinta dan pengagungan. Perkataan mu'alif ar-Rahman, ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang khusus untuknya. Artinya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Yang dimana rahmatnya ini mencakup semua makhluknya. ya, baik dari kalangan manusia, kalangan jin, hewan-hewan, tumbuhan, mukmin, kafir, dan semuanya. Ya, ini adalah rahmat yang luas bagi para makhluknya. Adapun Ar-Rahim juga salah satu dari nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah rahmat yang terus-menerus yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Jadi Ar-Rahim ini adalah khusus ya untuk orang-orang yang beriman. Inilah makna Allah ya, kemudian Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yaqul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan Ar-Rahman ini menunjukkan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Ar-Rahim adalah sifat yang berkaitan dengan objeknya, yaitu yang disayangi. Ini. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan menyebut segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Lafaz alhamdu, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ini adalah merupakan sanjungan bagi Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang mencakup antara fadilah dan keadilan. Bagi Allah segala puji yang sempurna dengan segala jenisnya. Adapun lafaz Rabbul Alamin yang mengurus alam semesta, ya, yang dimana Rabb artinya adalah yang mengurus seluruh alam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan untuk para makhluknya sarana-sarana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat kepada para makhluknya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencabut nikmat-nikmat tersebut tentu mereka akan merasa kehilangan nikmat itu. Maka tidak mungkin ketika nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut mereka akan mampu terus dan juga bertahan hidup, ya. Oleh karena itu tidak ada nikmat yang mereka dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rabb di sini maknanya adalah yang mengurus, ya, yang mengurus sekalian alam. Ya, Allah lah yang memelihara, ya, yang memelihara alam semesta ini. Dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pemeliharaan secara umum, yaitu Allah menciptakan makhluk dan memberi mereka rezeki serta hidayah untuk kemaslahatan mereka, yang dengan itu mereka bisa tinggal di dunia. Kedua, pemeliharaan secara khusus, yaitu pemeliharaan Allah bagi para kekasihnya, yaitu orang-orang yang beriman. Allah memelihara mereka dengan iman dan taufik, dan Allah menyempurnakannya bagi mereka dan mencegah mereka dari segala penghalang, ya, keburukan-keburukan. Hakikatnya adalah bahwa pemeliharaan ini adalah berupa dengan bimbingan taufik, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menjaga dari segala keburukan, dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau rahimahu ta'ala, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sabi'ihim ajma'in wa ba'du. Salawat dan salam, nah, kepada Sayyidina Muhammad, keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka semuanya. Amma ba'du, wa ba'du, afwan, ya, wa ba'du. Kata Imam Abu Al-Aliyah yang mengatakan bahwa selawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah sanjungan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para makhluknya, ya, selawat atas Nabi, ya, maknanya adalah sanjungan Allah di hadapan para makhluknya. Selawat apabila dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maknanya adalah Allah memberikan rahmat kepada hamba. Ya, kalau selawat dari Allah maknanya adalah Allah memberikan rahmat kepada hamba. Kalau solawat tersebut dari malaikat, Maknanya adalah berupa permohonan ampun ya dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Ya, jadi kalau salawat dari malaikat maknanya adalah permohonan ampun. Permohonan ampun dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Apabila dari hamba, salawat dari hamba, maka maknanya berupa doa. Ya, maknanya berupa berupa doa dan berupa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salawat dari hamba, maka maknanya adalah berupa doa dan ketundukan kepada Allah. Sedangkan salam, ya, sedangkan assalam, maknanya adalah keselamatan ya, dari kekurangan dan juga keselamatan dari kehinaan. Perihal salawat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Dan ini juga merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan sholawat ini ya. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqdiru alayya minas sholati kulla yaumil jum'ah." Sebanyaklah sholawat kepadaku di setiap hari Jumat. Dan ini juga kita bertepatan dengan malam Jumat ya, kemudian besok hari Jumat, maka sebanyaklah sholawat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Selawat serta salam ya, semoga tercurahkan juga kepada keluarga Muhammad, kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka semuanya. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah di sini kalau secara umum yaitu adalah kaum muslimin kalau secara umum. Adapun secara khususnya bahwasanya yang namanya keluarga Muhammad maknanya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata apa namanya dalam kalimat washabihi ya. Maknanya adalah para sahabatnya yang merupakan jamak dari sahib ya. Sahabat di sini didefinisikan sebagai orang-orang yang mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin dan mereka meninggal dalam keadaan mukmin juga. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin dan mereka meninggal dalam keadaan mukmin juga. Maka kalau kebalikannya orang-orang yang enggak pernah bertemu atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak dikatakan sahabat. Atau orang-orang yang mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka mati di atas kekufuran, mereka tidak dinamakan sebagai sahabat. Wa tabi'i ya, dan juga tabi'ihim, tabi' di sini makna secara umum ya, adalah orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti para sahabat. Ya. Baik itu mengikuti di sini secara khusus, yaitu mereka belajar kepada para sahabat, yakni murid-muridnya para sahabat yang mereka beriman, lalu mereka bertemu dengan para sahabat dan wafat di atas keimanan mereka. Atau secara umum adalah kaum muslimin, siapa saja sampai saat ini yang di mana mereka beragama dengan mengikuti cara beragamanya para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ketika digabungkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka ini merupakan sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah yang di mana mereka berwala hanya kepada Ahlul Bait saja menurut mereka ya, mereka berwala begitu, tapi mereka tidak berwala kepada sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya. Ikhwat aliman rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata penulis wa ba'du ya, adapun dan setelahnya. Ucapan ini adalah yu'tabiha lil intiqal min uslubi ila akhar. disebutkan ketika akan berpindah dari suatu uslub ya ke uslub berikutnya. Maka para penulis biasa menyebut dengan wa ba'du atau amma ba'du. Qala mu'allif rahimahu ta'ala fa hadza mukhtasarun fil fiqhi 'ala madhhabil Imam Al-Amthal. Ya, ini adalah ringkasan dalam fikih yang berdasarkan mazhab Al-Imam yang mulia. Siapa itu yang dimaksud adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahumullah. Ya. Mukhtasar, ya mukhtasar maknanya adalah apa-apa yang sedikit lafadznya akan tetapi memiliki banyak makna. Adapun fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu. Ya, sedangkan secara istilah maknanya adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-far'iyyah biadilatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amalan, ya. Yang berupa amalan berarti keluar dalam masalah ini hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tiqad, ya. Al-far'iyyah yang sifatnya adalah far'iyyah, cabang. Ya, bukan usul. Ya, yang berkaitan dengan akidah. Ataupun berkaitan dengan apa namanya usul fiqh biadilatiha atau siliyah dengan dalil-dalilnya secara rinci. Ini fikih secara apa namanya istilah ala madhhabi, ya, bahwasanya fikih ini ditulis berdasarkan mazhab al-Imam Ahmad, ya, mazhabnya al-Imam al-Amthal, imam yang mulia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Yang ini merupakan ibarah apa namanya penjelasan yang berkaitan dengan metode penulisan kitab, yakni berdasarkan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahumullah. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah mengetahui baik biografi beliau, fase-fase perkembangan mazhabnya, usul itimbatnya, ya, kemudian istilah-istilah yang masyhur dalam mazhab. Setiap mazhab itu punya keistimewaan. Mazhab Hanafi punya keistimewaan. Maliki, Syafi'i juga punya keistimewaan. Pun demikian dengan mazhab Hambali punya keistimewaan. Apa sih mazaya keistimewaan dalam mazhab Hambali? Begitu. Keistimewaannya adalah yang pertama, fikih yang ada dalam mazhab Hambali itu bersandarkan dalil. Ya, bersandarkan dalil. Kemudian yang kedua, dalam fikih mazhab Hambali ini banyak diutarakan berbagai permasalahan ilmiah dan juga amaliyah. Ya. Makanya nanti kalau kita baca atau kita pelajari Zadul Mustaqni itu isinya adalah masail-masail, ya, isinya adalah masail-masail baik yang berupa ilmiah maupun yang amaliyah. Yang hal ini tidak didapat pada mazhab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mazhab yang lain punya juga masalah-masalah ilmiah dan amalnya punya. Akan tetapi yang kami ketahui, yang banyak mengutarakan masalah itu adalah dalam mazhab Hambali. Yang ketiga adalah fikih Hambali ini jauh dari fikih yang mengada-ada. Maksudnya adalah fikihnya itu tidak berbicara sesuatu yang tidak akan terjadi. Kalau dalam fikih-fikih yang lain biasanya akan mengkaji suatu permasalahan yang dia itu belum tentu terjadi. Dalam mazhab Hambali itu tidak ada. Ya, dalam mazhab Hambali itu tidak ada yang kami ketahui. Kemudian yang keempat, bahwa fikih dalam mazhab Hambali itu semata-mata fikihnya itu jauh dari sekadar mengandalkan akal. Ya, jauh. Sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam usul istinbat. Kemudian yang kelima, ya, istimewaan yang kelima adalah hukum-hukum fikih dalam mazhab Hambali itu mudah. Ya, mudah. Baik dari masalah ibadah, masalah muamalah, syarat-syarat dan juga nikah, ya, ini mudah. Kemudian yang keenam, bahwasanya senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketujuh, yang mengikuti jalannya para salaf dan menjauhi ahlul bid'ah. Yang kedelapan, bahwa kebanyakan para ulamanya itu memiliki akidah yang lurus, yang hal ini akan mempengaruhi dalam masalah pendalilan. Dan yang terakhir, keistimewaan dari mazhab Hambali adalah para ulamanya lebih berani dalam membandingkan antar riwayat. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya dalam mazhab Hambali itu punya banyak riwayat. Dan para ulamanya lebih berani membandingkan antar riwayat, bahkan mereka merujuk kepada nas-nas. Sehingga dengan demikian, melatih untuk menelaah, melatih untuk munaqasah, berdiskusi, dan juga melatih untuk mentarjih suatu permasalahan. Ya. Ini beberapa keistimewaan mazhab Hambali, wallahu a'lam. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, tashtadu ilaihi hajatul mubtadi'in. Para pemula yang sangat berhajat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kitab ini yaitu ditujukan untuk para pemula. Ya, dan kitab ini memiliki ibarah yang mudah bagi para pemula. Kitab ini juga membahas, ya, mencakup pembahasan fikih yang lengkap. Mulai dari toharoh sampai dengan pembebasan budak, ya, sampai dengan pembebasan budak. Kemudian, ya, kitab ini juga merupakan kitab yang bermanfaat bagi para pemula. Lalu kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebab penulisan, ya, sebab penulisan kitab ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sa'alanihi ba'dul muqassirina wal 'ajizina, telah bertanya kepadaku, ya, tentangnya, berkaitan tentang fikih itu, ya, oleh sebagian orang-orang yang al-muqassirin, orang-orang yang lalai, ya, dan juga al-ajizin, orang-orang yang lemah. Termasuk di dalam hal ini, termasuk dari al-muqassirin dan juga al-ajizin adalah kita. Okay? Kita adalah orang-orang yang lalai, yang terlalu banyak waktu yang kita buang secara percuma. Dan kita adalah orang-orang yang lemah. Baik lemah dalam hal semangat, lemah dalam hal tekad, lemah dalam hal hafalan, dan seterusnya. Maka kita sangat butuh sekali. Ya, kita sangat butuh sekali terhadap kitab ini. Ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ja'alahullahu khalisan liwajhil karim. Ya, semoga amalan ini, yaitu jerih payah beliau dalam menulis kitab, ya, menjadi amalan yang ikhlas. Nah, dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala al-Karim yang mulia. Ya, dan wasababan li zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan menjadi sebab pengharapan untuk mendapatkan kedudukan di surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Wa nafa'a bihi innahu ar-raufur rahim, dan serta dapat bermanfaat dengannya. Semoga kitab ini dapat bermanfaat baik untuk penulisnya, ya, kemudian maupun orang-orang yang mempelajarinya. Sesungguhnya innahu ar-raufur rahim, sesungguhnya Allah itu maha santun atau maha luas lagi maha penyayang terhadap kaum mukminin, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.